kerusakan pikiran. Kenapa kenapa terzinah juga haram? Karena karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak keuangan. Kenapa kenapa mencuri juga haram? Karena karena merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? perangkap setan.